Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna bi karamatika 'ilma ya rabbal 'alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir As-Sa'di. Hari ini insyaallah kita akan memulai pembahasan tentang rabbul 'alamin. Kemarin atau pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang basmalah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan juga alhamdulillah. Jadi insyaallah kita melanjutkan dan memulai untuk halaman kelima tentang Rabbil Alamin. Rabbul Alamin dalam satu ayat alhamdulillahi rabbil alamin itu tercakup ada tiga macam tauhid sebenarnya. Alhamdulillah. Lillah di sini li dan Allah. Allah itu berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Maka itu uluhiyah itu berasal dari kata ilah. Dan ilah itu adalah makhluk. Nah, Allah itu kan makhluk secara bahasa, makhluk atau ma'bud. Makhluk itu artinya disembah. Allah. Kalau kita katakan ya ilahi, itu artinya adalah wahai sesembahanku. Walaupun Allah dan Rabb itu adalah nama Allah, namun esensi atau makna keduanya sebenarnya berbeda. Isyarat dari keduanya berbeda. Kalau Allah itu berkaitan dengan tauhid uluhiyah, bersifat adalah penyembahan dari makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam satu ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah sebuah nama. Nama bagi Allah. Jadi mencakup tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Setelah itu Rabbil Alamin. Rabb pun tauhid asma wa sifat, tauhid asma. Nah, Rabb itu merupakan kata yang akan kemudian menjadi rububiyah. Tauhid rububiyah. Rabbil Alamin. Rabb di sini asalnya bermakna tiga. Yang pertama adalah menciptakan, pencipta. Kemudian pemilik dan pengatur. Yang pertama khaliq, Rabb itu khaliq. Kemudian malik, kemudian mudabbir. Diurutkan dari itu karena pertama-tama Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Karena dialah penciptanya, maka dia memilikinya. Karena dia menciptakan dan memiliki, maka dialah yang paling berhak untuk mengatur segala yang dia ciptakan dan dia miliki. Itu Rabb. Ar-Rabb huwa al-murabbi jami' al-alamin. Rabb itu adalah murabbi. Murabbi artinya pemelihara. Tarbiyah itu artinya pemeliharaan, pengasuhan, itu tarbiyah. Tarbiyatul aulad misalnya, berarti pengasuhan anak-anak. Dan murabbi adalah pengasuh, pemelihara, pembimbing. Jami' al-alamin, segala alamin, segala alam. Alamin itu maknanya adalah berbagai pendapat. Ada beberapa pendapat dari kalangan mufassirin. Dan makna yang paling tepat, semuanya benar, makna yang paling tepat adalah apa yang selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memelihara selain Dia. Bikhalqihi iyyahum, dengan apa? Dengan menciptakan mereka semua, yaitu makhluk-makhluknya. Wa i'dadihi lahumul alat, dan mempersiapkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menyediakan penyediaan bagi para makhluk alat-alat, yaitu sarana-sarana untuk kehidupan mereka sebagai rizki ataupun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in'amihi 'alaihim bin ni'am al-'azimah, dan pemberian Allah kenikmatan atas mereka semua dengan kenikmatan-kenikmatan yang azimah, yang agung, yang besar. Dan kenikmatan yang terbesar itu sebenarnya ada pada manusia sebenarnya. Dari semua makhluk, kenikmatan terbesar itu ada pada manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan sebaik-baik kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan, pembentukan. Allati lau faqaduha, yang mana lau seandainya faqaduha, mereka kehilangan ha di sini maksudnya kenikmatan. Seandainya para makhluk itu kehilangan atau tidak memiliki, tidak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut, lam yumkin lahumul baqa, tidak mungkin bagi mereka al baqa. Apa arti baqa? Baqa itu apa? Hidup sementara. Atau baqa itu sebenarnya tinggal. Yang hidup sementara itu fana. Fana bukan? Dunia itu fana, ya. Apa arti fana? Kalau kita tahu baqa dan fana, alam baqa dan alam fana. Sekarang ini alam fana, ya. Nah, dari kata apa baka dan fana itu? Bako itu tinggal, fana itu sebenarnya halaman, yard. Kalau misalnya rumah, rumahnya itu bako. Depannya apa? Halaman, fina. Fina itu halaman. Tempat lewat. Tempat lewat aja. Jadi nantinya akan ke dalam rumah. Nah, rumah itulah yang disebut bako. Itu disebut alam bako. Nah, bako itu berarti tinggal. Maksudnya di sini nggak mungkin bagi mereka, kalau misalnya kehilangan kenikmatan-kenikmatan, nggak mungkin mereka akan tetap tinggal di dunia, mati sudah. Maksudnya bako di sini bukan bako akhirat, tapi bako di dunia, akan mati. Fama bihim min ni'matin, maka apa yang ada pada mereka dari kenikmatan, faminhu ta'ala, maka itu pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarbiyatuhu ta'ala, dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala li khalqihi, untuk para makhluknya itu terbagi menjadi dua macam nawahan. Ini penting, terbagi menjadi dua macam. Berarti Allah Subhanahu wa taala ini Rabb. Nah, tarbiyah Allah terhadap makhluknya itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, tarbiyah ammah. Tarbiyah bersifat global, umum. Dan yang kedua, tarbiyah khosoh, tarbiyah yang bersifat khusus. Fal'amah, tarbiyah yang umum, itu adalah khulquhu lil makhlukin. Penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa? Terhadap para makhluk. Nah, penciptaan itu sudah disebut tarbiyah sebenarnya. Kemudian, warizqihim, rizki mereka. Rizki untuk mereka semua makhluk hidup. Andai misalnya rizki Allah Subhanahu wa taala memutuskan rizki, maksudnya memutuskan menghentikan rizki bagi seorang manusia, pasti dia sudah tidak ada di dunia ini. Karena nafas pun rizki. Bagaimana mungkin? Wa hidayatihim lima fihi masalihihim, dan hidayah bagi mereka. Nanti insyaallah kalau kita sudah sampai ihdinash shiratal mustaqim, insyaallah kita jelaskan apa itu hidayah. Hidayah terhadap para makhluk untuk apa yang di dalamnya terdapat maslahat-maslahat bagi mereka. Masalih itu maslahat-maslahat, sesuatu yang baik bagi mereka. Allati fiha baqa'uhum fid dunya, yang mana di dalam maslahat-maslahat tersebut menyebabkan atau terkandung tinggalnya atau tetapnya mereka tinggal di dunia ini. Nah, maslahat ini mencakup untuk semua makhluk, baik itu hewan, manusia, jin, baik itu yang kafir ataupun muslim. Jadi tarbiyah Allah yang bersifat umum itu mencakup untuk semua makhluk hidup tanpa kecuali. Makhluk hidup tanpa kecuali. Bahkan bukan makhluk hidup saja sebenarnya, tapi yang sudah atau yang tidak hidup, bentuk jamad ataupun semacam materi yang tidak bernafas dan tidak bernyawa dan tidak ada unsur nyawa sedikit pun, itu pun Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah, dalam arti menciptakan mereka dan mengatur segala urusan yang berkaitan dengan mereka, seperti pohon atau seperti debu-debu misalnya berterbangan dan sebagainya, angin, hujan dan sebagainya. Mereka bukan makhluk hidup, tapi Allah lah yang mentarbiyah mereka. Kemudian tarbiyah khosoh, yaitu tarbiyatuhu li awliyaihi, yaitu pemeliharaan Allah terhadap para wali-walinya. Para wali-walinya siapa? Para kasihnya. Para wali itu sebenarnya kaum mukminin muttaqin. Semua orang yang bertakwa itu wali bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali itu tidak dengan derajat yang dipandang oleh manusia aja. Tapi wali itu adalah anggapan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga karakter bagi seorang muslim dan yang bertakwa, yang beriman. Aku mengindahkan. Sungguh semulia-mulia inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya paling mulianya kalian itu adalah yang paling bertakwa. Kalau orang bilang keramat, keramat itu artinya apa? Keramat itu artinya takwa kan? Apa? Keramat itu artinya mulia. Nah, kemuliaan itu terdapat pada atau terletak pada ketakwaan. Kita lihat wali dikeramatkan misalnya. Nah, sekarang wali di sini wali apa? Apakah dia waliullah atau wali syaitan? Kalau misalnya waliullah, berarti dia pasti mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati dan tidak mengerjakan yang dilarang. Nah, kekeramatan seorang muslim, kekeramatannya ya, itu terletak pada ketakwaannya, bukan pada nasab dan sebagainya. Bukan pada silsilah sanad yang diklaim oleh beberapa pihak. Fayurabbihim bil iman. Maka Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah mereka dengan apa? Dengan keimanan. Seorang mukmin itu ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus dengan memberikan ketenangan iman di hati mereka semua. Wa yuwaffiquhum lahu, dan memberi mereka taufik. Taufik ini adalah salah satu macam hidayah. Hidayah juga ada macamnya. Binatang juga diberi hidayah, namun hidayatul irsyad. Tapi hidayatul taufik itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Wa yukmiluhu lahum, dan menyempurnakan keimanan atau menyempurnakan segala kenikmatan atau hidayah atau taufik untuk mereka semua, yaitu kaum atau awliya. Wa yadfa'u anhum aswarif, dan menghilangkan dari mereka rintangan-rintangan. Di sini bukan berarti orang yang beriman atau wali Allah itu tidak mendapat rintangan, tidak. Di sini bisa berarti rintangan dari segi maknawi seperti rintangan hati. Kadang kalau misalnya seseorang itu ingin beramar ma'ruf nahi munkar itu sulit sekali. Kenapa? Karena ketakwaannya kurang. Ya kan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, seperti dalam hadis yang terakhir. Kalau misalnya cuma di hati saja mengingkari, padahal di ka'atul iman. Itu adalah selemah-lemah iman. Nah, kalau orang yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia wali Allah, itu tidak akan takut dengan yang namanya kecaman dan sebagainya. Nah, kecaman, cacian, ejekan itu termasuk suarif, rintangan bagi orang seorang dai. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan perasaan keberatan itu. Itu dari segi satu segi. Bisa juga nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala rintangan-rintangan yang ada di hadapan para wali untuk bisa mencapai surga, itu Allah Subhanahu wa taala hilangkan, itu mungkin. dan itu khusus bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wal awa'iq, dan awa'iq, awa'iq itu adalah halangan, tembok-tembok, sekat-sekat, al-ha'ilah yang menyekatkan antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini bukan maksudnya, di sini bukan maksud bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung di dunia, tidak. Tapi benar-benar merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan ihsan. Apa definisi ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah engkau itu bisa melihat. Ini seolah-olah memang tidak ada sekat, padahal tidak bisa melihat. Dan ternyata memang tidak bisa melihat. Fa in lam takun tarahu, maka jika kamu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dia melihatmu. Itu artinya kamu memang enggak bisa melihat, tapi yakinlah kamu tuh dilihat sehingga tetap beribadah. Itu maksudnya. Wa haqiqatuha, dan hakikat tarbiyah khosa ini adalah tarbiyatut tawfiq likulli khair, yaitu memelihara para wali dengan membimbingnya menuju atau untuk segala jenis kebaikan. Wal ismatu an kulli syarr, dan menjaga, ismah itu menjaga. Di sini ismah artinya menjaga. Makanya ma'sum, Nabi SAW ma'sum artinya apa? Terjaga dari kesalahan. Kesalahan, bukan terjaga dari mara bahaya, karena Nabi SAW juga kena sihir dan juga dijelek-jelekan oleh musyrikin, ditimpuk, bahkan pernah di dalam perang terkena. Jadi ismah di sini terjaga dari kesalahan. Dari kesalahan yang menyebabkan adanya penjelek-jelekan terhadap Nabi Muhammad SAW. Adapun secara bashar, beliau adalah bashar, beliau adalah manusia. Nah, di sini al-ismatu an kulli syarrin, penjagaan dari segala jenis kejelekan. Di sini memang bersifat umum. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang sangat berat kepada kaum mukminin, para wali. Dan ujian paling berat itu sebenarnya ada pada nabi, para nabi. Semakin besar orang bertakwa, itu ujiannya semakin berat. Dan setan dari kalangan jin itu mereka tidak perlu menggoda kaum munafikin dan kaum kufar, tidak perlu. Karena memang sudah begitu. Adapun orang-orang soleh, meskipun para setan itu hakikatnya takut, tetapi mereka memang tugasnya, wazifahnya, wazifah mereka untuk menggoda kaum mukminin. Dan yang paling sebenarnya godaan setan itu yang paling susah itu godaan syubhat dibandingkan syahwat. Namun dilihat dari kondisinya, kalau seseorang miskin itu lebih dekat dengan syubhat. Kalau seseorang itu kaya dalam artian lapang hidupnya, itu lebih dekat kepada syahwat. Kalau kita lihat orang-orang kaya itu, mereka hidupnya foya-foya, dekat sekali dengan syahwat. Syahwat itu mayoritasnya dua. Imma syahwat perut, imma syahwat kemaluan. Di hadis innamal a'malu binniyat, hadis pertama Arba'in Nawawi coba. Yang dimisalkan apa pertama? Perempuan. Syahwat. Kemaluan. Kemudian yang setelah itu apa? Untuk dunia yusibuha. Dan dunia rata-rata orang tuh nyarinya apa? Uang kemudian akan menjadi makanan buat perut. Oke gitu, itu syahwat. Itu untuk orang yang kaya. Adapun orang miskin lebih dekat dengan syubhat. Lebih dekat dengan syubhat. Miskin di sini maksudnya miskin harta dan kesempitan hidup ya. Bukan miskin ilmu. Misalnya pikiran untuk mencuri dan sebagainya, itu syubhat tuh banyak. Mau syahwat dia susah karena gak gampang. Nyari apa? Mau makan susah. Mau berzina susah. Itu untuk dari segi harta ya. Adapun dari segi keilmuan, orang yang kaya akan ilmu itu lebih dekat dengan syubhat. Adapun yang miskin ilmu lebih dekat dengan coba orang yang pintar, bisa aja setan itu menjadikannya penuh syubhat. Kamu tahu kaum Mu'tazilah dan juga para filosofis, mereka itu orang-orang pintar. Pintar semua. Digabungkan dengan kita mungkin masih lebih pintar mereka, jika mereka bergabung. tapi syubhat isinya. Mereka kaya akan ilmu, tapi setan menggoda mereka dengan memasukkan syubhat. Nah, orang-orang jahil, mereka enggak perlu dengan syubhat-syubhat, tapi dengan syahwat biar hancur hidupnya. Walaupun dengan syubhat biar hancur ilmunya. Mana sekarang? Wa haqiqatuha tarbiyatut tawfiq li kulli khair wal 'ismati an kulli syarr. Sudah sini. Wala'alla hadha al-ma'na, dan seakan-akan atau mungkin saja makna ini huwa as-sirru, itu adalah the secret, rahasia. Fi kauni aktsari ad'iyatil anbiya bilafdhir rabb. Seolah-olah makna ini itu adalah sebuah kunci atau rahasia mengapa mayoritas doanya para nabi dengan lafaz rabb. Rabbana atina fiddunya hasanah misalnya. Ya kan? Dengan rabb. Rabb bukan dengan Allahumma, Allahumma ada. Allahumma ada. Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith dan lain-lain. Tapi mayoritasnya adalah dengan rabb. Fa inna matalibahum kullaha dakhilatun tahta rububiyatihi al-khosa. Karena apa? Karena hal-hal yang diminta oleh mereka itu semuanya masuk ke dalam kategori tauhid rububiyah secara khusus. Artinya, misalnya saya bilang apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, ya Rabb, berikanlah kami di dunia kebaikan. Nah, sekarang memberi kebaikan itu sifat bukan sifat. Nah, berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dengan perbuatan-perbuatan Allah. Bukan dengan uluhiyah, karena uluhiyah itu perbuatan hamba untuk Allah. Adapun rububiyah itu perbuatan Allah yang mulia dan penuh hikmah untuk makhluk. Itu bedanya. Adalah qauluhu rabbil alamin, maka perkataan Allah rabbil alamin menunjukkan ala infiradihi bil khalqi wa tadbir, atas keesaannya, infiradihi, keesaan Allah Subhanahu wa taala dari segi apa? Dari segi khalq. Khalq apa ya khalq? Penciptaan. Wa tadbir, pengaturan. Wa ni'am, kenikmatan-kenikmatan. Wa kamali ghina, dan kesempurnaan kekayaannya. Wa tamami faqril alamin ilaihi, dan kesempurnaan kebutuh atau kesempurnaan butuhnya makhluk atau semesta kepadanya. Apa arti Allahus Samad? Segala sesuatu itu bergantung padanya, membutuhkannya, fakir terhadapnya, itu arti Samad. Oleh karena itu seseorang tidak layak dinamakan somat. Tapi Abdus Somat layak. Bikulli wajhin wa i'tibar, dari segala bentuk dan i'tibar sudut pandang. Point of view, bahasa Jawanya ya. Maliki yaumiddin sekarang. Al-Malik, akhwat nanti kalau misalnya ada pertanyaan di cari kertas aja. Maliki yaumiddin, Malik singkatnya pemilik. Din, ad-din itu apa? Agama, mah hari agama. Balasan. Malik berarti pemilik, ha? Yaum, kalau misalnya bahasa kita hari, hari itu berarti menunjukkan siang. Nah sekarang, apakah hari pembalasan itu ada siang ada malam? Walau alam tidak ada, kita nggak tahu. Jadi kita nggak bisa mengatakan Malik Yaumid Din, oh berarti ini di siang hari. Nah, nggak tahu sih. Kenapa nggak Maliki Lailid Din? Nggak. Kita nggak mengatakan apa-apa. Tawakuf untuk hal seperti ini. Al-Malik, kalau bahasa kita Malik itu raja, pemilik. Raja itu adalah pemilik. Hutu sifat. Biasifatil milki. Dia adalah man yang hutu sifat disifati dengan sifat kan. Disifati dengan sifat kepemilikan. Kamu kalau kerepotan nulis, jangan nulis. Nulisnya nanti aja, kalau misalnya di rekaman dengerin, nulis lagi baru. Nanti kerepotan nulis, kesian, tangannya capek, otaknya gak jalan. Kecuali kalau masih berjalan, insya Allah, alhamdulillah. allati min athariha, yang mana dari dampak-dampaknya. Athar itu dampak-dampak, bekas-bekas, bekas-bekas dari sifat tersebut, sifat kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Annahu ya'mur wa yanha, bahwasanya dia itu memerintah dan melarang. Jadi mempunyai hak Allah Subhanahu wa taala. Wa yuthib wa yu'aqab. Nah, karena memerintah dan melarang di dunia, maka dia pun berhak untuk mengganjari pahala dan juga memberi hukuman. Wa yatasarraf bima malikihi, dan wa yatasarraf itu berlaku, memperlakukan apapun, bima malikihi, dengan kerajaan-kerajaannya, bi jami'i anwa'i tasarrufat, dengan segala macam-macam bentuk perilaku, terserah Allah Subhanahu wa taala, karena dialah pemiliknya. Wa adhafal milki yaumiddin, dan penyambungan atau penyandaran atau penisbatan al-milk, kepemilikan terhadap yaumiddin, dan wa huwa yaumul qiyamah, dan dia maksudnya adalah hari kiamat, itu yaumu yudanun nasu fihi bi'aqalihim, hari di mana manusia itu yudan, yudan itu diganjari atau dibalas. Jadi din, din di sini artinya pembalasan kan. Khairuha apa? Khairiha wa syarriha. Baik itu baiknya dari amalan mereka ataupun buruknya amalan mereka. Ingat, amalihim di sini maksudnya adalah amalan-amalan manusia dan jin yang mukallaf. Ya. Jadi yang ghair mukallaf, seperti yang belum baligh atau tidak berakal, itu tidak termasuk. Tidak termasuk mereka. Li'anna fi dzalikal yaum, karena pada hari tersebut yadhharu lil khalqi tamam az-zuhur. Yadhharu zahir, terlihat, tampak di depan persaksian semua makhluk, tamam az-zuhur, dengan sesempurnanya penampakan. Kamalu milkihi wa adlihi wa hikmatihi, kesempurnaan kerajaan Allah, kemuliaan Allah, dan keadilan Allah, dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa kitau amlakil khalaiq. Dan selain yang ditampakkan itu dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan juga keterputusan kerajaan-kerajaan para makhluk. Udah, enggak ada lagi. Hatta innahu yastawi fi dzalikal yaum, hingga itu semua menjadi sama di hari tersebut. Siapa yang sama? Al-muluk, para raja, war-ri'aya atau ru'aya, yaitu para penggembala, ya, pemimpin. Wal-abid, akuan ini, rakyat, rakyat. Al-ru'aya itu rakyat. Ru'aya, jangan bilang ru'aya. Rakyat itu ru'aya. Wal-abid, dan para hamba. Wal-ahror, orang-orang yang bebas, yang bukan bukan budak. Dan seterusnya, baik sipil dan sebagainya, dan seterusnya. Kulluhum mud'inuna li'azamatihi. Mereka semua mud'inun, tunduk. Tunduk disebabkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Khadi'una li'izzatihi. Mud'inun dan khadi'un itu maknanya mirip. Tunduk. Li'izzatihi, dengan sebab izzah. Izzah itu bisa artinya jarang, bisa. Izzah bisa artinya perkasa, bisa. Izzah bisa artinya mulia, bisa. Itu semua benar, artinya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Al-Qur'an biasanya Al-Qur'an terjemahan diterjemahkan pada bahasa kita mulia. Berarti aziz itu mulia. Tapi aziz yang bermakna jarang itu tidak, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Muntaziruna limujazatihi. Mereka menunggu mujazat, pembalasan. Rajuna thawabihi, mereka mengharapkan pahalanya. Khafuna min iqabihim, atau khafuna min iqabihi, mereka takut dari hukumannya. Falidzalika khassahu bidzikr. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan baginya dengan penyebutan. Maksudnya apa ini? Begini maksudnya. Malik yaumiddin kan. Allah Subhanahu wa taala iya memiliki. Allah Subhanahu wa taala memiliki hari-hari sekarang juga memiliki Allah hari-hari. Iya. Lebih khusus lagi Malik yaumiddin. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hari yaumiddin? Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki semua hari dalam dunia. Kenapa? Karena tidak ada kehendak selain kehendak Allah pada hari itu. Sahih. Tidak ada kehendak selain kehendak Allah pada hari itu. Manusia itu semua khudur, semua tunduk. Tidak ada mereka mau protes apapun, tidak akan. Mereka tidak memiliki masyiah sebagaimana di dunia atau irada sebagaimana di dunia. Dan juga kalau kita lihat di dunia, manusia itu bisa menjadi raja, malik, ya kan? Bisa menjadi pemimpin dan sebagainya. Namun nanti di yaumiddin itu tidak ada. Semuanya sama dari segi status sosial. Terserah, semuanya sama. Nah, ya, yang dibedakan nanti apa amalannya. Itu intinya. Jadi raja-raja yang di dunia itu nanti di yaumiddin itu enggak ada raja-raja lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan yaumiddin, maliknya Allah Subhanahu wa taala satu saja. Tidak yang lainnya. Wa illa fahuwal malik liyaumiddin wa li ghairihi min al-ayyam. Jika tidak, maka memang dia yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemilik untuk hari pembalasan dan juga selainnya dari hari-hari. Wa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu kami mengkhususkan padamu ya Allah, hanya engkau satu-satunya. Nakhusuka wahdaka bil ibadah wal isti'anah. Dari segi ibadah dan dari segi meminta pertolongan. Ibadah ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala tujuannya. Kemudian isti'anah meminta pertolongan. Di sini maksud dari meminta pertolongan adalah segala jenis permintaan pertolongan, kecuali permintaan pertolongan yang secara adat dimampui oleh manusia. Misalnya saya meminta antum untuk mengambil kitab, tolong ambilkan kitab. Ini kitab masa, ya Allah tolong ambilkan kitab itu ke sini. Ya itu gimana? Biar terbang kitabnya gini? Enggak. Tapi dengan manusia, karena manusia tersebut bisa. Itu bukan setanas. Apa ini hasilnya berfungsi ya, Pak? Berfungsi ya? Berfungsi. Ya, berfungsi. Atau karena anak berbicara terus jadi merasa panas. Panas. Oh, enggak. Nah, sebelum subuh sudah mulai mandi. Kepala panas. Lianna taqdimal ma'mul yufidul hasr. Karena begini, ini tidak usah diartikan, nanti pahami saja. Iya kana abul wa iya kana sta'in artinya apa? Ayat padamu. Kalau misalnya anda bilang Mas Idris, Pak Idris, saya meminjam uang kepadamu dengan kalimat ini, lain lagi. Kepadamu saya meminjam uang. Beda kan? Kalau yang lafaz pertama itu umum, biasa. Tapi lafaz kedua seperti ada pengkhususan bahwasanya saya benar-benar mengharap kepadamu. Kepadamu saya meminjam uang. Begitu juga dengan iyyaka na'budu. Iyyaka ini harus, dia kan objek. Iyyaka di sini kan objek. Kalau dalam bahasa Arab maf'ul bih. Predikatnya na'budu. Subjeknya nahnu. Nah, iya karena abudu kepadamu kami beribadah. Wa iya karena sa'in dan kepadamu kami memohon pertolongan. Ini maksud dari mengedepankan ma'mul yaitu objek itu memberi faedah adanya pengurungan. Maksudnya apa? Pembatasan bahwasanya hanya kepadamu lah. Wa huwa itsbatul hukum al-madzkur. Nah, ini tidak usah diteruskan yang ini. Maksudnya ya, kita tidak meminta, kita tidak beribadah kepada selainmu, kita hanya kepadamu saja. Gitu maksudnya. Kemudian paragraf seterusnya dan seterusnya, wal ibadatu, ini yang penting. Apa itu definisi ibadah? Ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal a'mali wal aqwali dhahirati wal batinah. Ini harus dihafalkan maknanya. Sampai antum wafat harus hafal maknanya, pegang terus maknanya. Ini definisi ibadah terbagus. Ibadah adalah ismun jami'un, nama yang jami', jami' artinya menyeluruh, mencakup. Terserah itu mau yang mana, mau yang menyeluruh atau mencakup, terserah. Likulli, untuk setiap, ma yuhibbuhullahu, apa yuhibbuhullah yang Allah cintai atau sukai. Wa yardahu, dan setelah yang apa yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Wa yardahu, yang dia ridhoi. Minal a'mal, dari amalan-amalan. Wal aqwal, dan perkataan-perkataan. Al-zahirah, yang lahir. Wal batin, ataupun yang batin. Mohon maaf lahir batin. Nah, memahaminya insya Allah mudah sekali. Jadi ada beberapa perincian di sini. Masya Allah, ini bagus sekali. Definisi ini punya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau tuturkan di kitab, namanya kitab Al-Ubudiyah. Risalah Ubudiyah. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah. Untuk setiap yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Nah, antara ahabba dengan ridho, atau hub dengan ridho, itu ada berbeda. Ridho itu lebih tinggi daripada hub. Ya. Ridho itu lebih tinggi daripada hub. Minal a'mal, dari amalan-amalan. Amalan-amalan di sini maksudnya adalah ada dua, amalan qalbi, amalan hati, dan amalan anggota tubuh selain lisan. Wal aqwal, nah ini amalan lisan. Al-zahirah, baik yang zahir ditampakkan oleh kepada manusia, atau yang bisa didapat panca indera manusia, seperti anak berbicara gini, walaupun antum buta tapi antum tahu anak berbicara, berzikir. Nah, itu berarti zahir. Atau batin, batinah, yaitu amalan hati. Oke, itu ibadah. Kemudian al-isti'anah. Hiya al-i'timad 'ala Allah Ta'ala. Al-i'timad 'ala Allah Ta'ala. Al-i'timad 'ala Allah Ta'ala fi jalbil manafi'. Fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Wa daf'il madar ma'a thiqati bihi fi tahsili dhalik. Ma'athi qatibihi fi tahsili dhalik. Isti'anah itu adalah, kalau secara bahasa kita cukup isti'anah, meminta pertolongan atau bantuan. Isti'anah adalah al-i'timad. Apa arti imaduddin? Misalnya di sini apa? Nah, ini Al-Hafiz Ibn Kathir. Biasanya Al-Hafiz Ibn Kathir itu disebut imaduddin. Atau ini, solat itu imaduddin. Apa artinya solat imaduddin? Atau ahmadatuddin? Ya, tiang agama. Nah, tiang. Imad itu tiang. Nah, i'timad itu adalah bersandar. Seperti pada ada sandaran, kemudian bersandar. Al-i'timad itu bersandar. Ibn Qudamah punya kitab namanya Al-Umdah fil Fiqh. Al-Umdah artinya apa? Sandaran dalam fikih. Kemudian salah satu dari keluarganya punya kitab namanya Umdatul Ahkam, sandaran hukum-hukum. Al-i'timad 'ala Allah, yaitu bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, fi, dalam, jalbil manafi', dalam menghasilkan atau mendapatkan manfaat-manfaat. Wa daf'il madar, dan melawan atau mengusir atau membuang atau mengenyahkan kemudaratan. Tapi ada takdir di sini, bersandar itu tidak sekadar saya bersandar kepada Allah. Ma'at thiqati bihi, dengan adanya thiqah. Thiqah itu rasa percaya. Bagi para ahli hadis sebagian, kalau misalnya untuk derajat yang dipercaya apa namanya? Thiqah. Thiqah. Ini orang thiqah atau enggak nih? Terpercaya atau enggak? Terpercaya atau terperdaya? Ada thiqah, ada juga muwatsaq. Muwatsaq dan thiqah sama. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala fi tahsili dzalik, dalam menghasilkan manfaat tersebut, yaitu kebaikan. Nah, sekarang al-qiyam bi ibadatillah, mendirikan atau menunaikan ibadah Allah, wal isti'anatu bihi, dan meminta pertolongan kepada Allah, itu adalah al-wasilatu, perantara atau penyebab, bisa juga penyebab, lisa'adatil abadiyah, untuk kebahagiaan yang abadi. Maksudnya apa nih? Lisa'adatil abadiyah di sini berarti sa'adah dari akhirah. Karena apa? Karena dunia itu ibarat masro'ah, pertanian. Nanti bercocok tanam di sana untuk berbekal nantinya di hari kemudian. Nah, ketika antum sudah mempunyai perbekalan nantinya, walaupun berlutih-lutih bercocok tanam, kadang gagal, kadang dimakan hama, itu nanti kalau sudah punya bekal, di suatu hari itu antum akan bahagia dengan perbekalan tersebut. Dengan di sini maksudnya disebabkan perbekalan tersebut. Wan najatu min jami'i syurur, dan najat selamat. Kalau kita firqah najiyah apa? Golongan yang selamat. Najat min jami'i syurur, dari segala jenis syurur. Nah, sekarang ada dua yang bertentangan di sini. Ada sa'adah abadiyah, ada jami'i syurur. Ya kan? Tapi sa'adah abadiyah berarti kebahagiaan yang bersifat abadi. Ini sebahagia-bahagianya kebahagiaan. Sekarang jami'i syurur, segala jenis keburukan. Maksudnya sa'adah abadiyah itu adalah surga. Jami'i syurur apa? Neraka. Karena segala keburukan itu ada di neraka sudah. Sedangkan kebahagiaan terabadikan itu ada di surga. Fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima. Maka tidak ada jalan untuk selamat kecuali dengan melaksanakan keduanya, itu apa? Pertama ibadah dan isti'anah. Kenapa kita disuruh untuk beristi'anah? Karena hamba Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan ibadah. Apapun ibadah tersebut. Apa ayatnya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan apa? Kesabaran dan dengan salat. Kenapa sabar dulu? Karena salat membutuhkan sabar. Nah, sabar itu ibadah. Sabar pun kita sabar itu membutuhkan bantuan dari Allah. Enggak dengan sendirinya. Oleh karena itu bilang wasta'inu, dengan wasilah apa? Sabar dan juga salat. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan salat, atau dalam kesabaran dan salat dalam ibadah. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menolong, tidak memberi taufik, tidak akan terjadi. Kalau misalnya Allah tidak berkehendak, enggak bakal terjadi apapun. Baik itu kebaikan atau itu. Ini namanya iradah kauniyah. Insyaallah kapan-kapan kita bahas. Ini saya buka kitab Majmu' jilid ke-7 karya Ibnu Taimiyah. Cukup bagus. Di Majmu' Fathawah jilid ke-7 halaman 236. Tapi ini cetakannya cetakan maktabah. Cetakan maktabah, cetakan perpustakaan ya. Maktabah Al-Urbaikan. Tapi ini bukan cetakan yang masyhur dipakai untuk orang-orang yang melakukan riset. kitab kita. Jadi ini cuma mungkin cuma 20 berapa jilid ya? Alhamdulillah. Sudah berdebu, kamu aja masih. Hah? Berdebu. Ini berdebu karena udah lama tahun 2002 belinya. Hah? Kebanyakan kita jadi. Jangan dibaca. Oke, okay. Wassalatu afdalul a'mal. Ini bukan punya saya, kita bukan punya saya. Hah? Punya bapak saya. Wassalatu afdalul a'mal. Salat adalah sebaik-baik amalan. Wa hiya mu'allafah min kalimin thayyib wa 'amalin shalih. Nah, salat itu terkumpulan dua hal. Kalam yang baik dan juga amalan yang saleh. Kalam di sini berarti qauliyah, amalan ini, lisan. Nah, amalan saleh di sini maksudnya perbuatan. Anggota tubuh ya kan? Atau hati. Afdalu kalimihat thayyib wa aujabuhu al-Qur'an. Nah, sebaik-baik yang terlisankan ketika kita sholat dan yang paling wajib itu apa? Al-Quran, Al-Fatihah. Sama wajibnya dengan takbiratul ihram, benar. Takbiratul ihram rukun. Takbiratul ihram rukun, kita sunnah. Takbiratul ihram rukun. Dan itu bagus. Maksudnya itu termasuk dalam kalimat thayyib. Karena apa? Allahu Akbar, zikir yang bagus. Tapi ada yang sebenarnya lebih afdol dari itu. Apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya. Nah, sekarang itu dari segi kalam, lafal. Wa afdalu amaliha, dan sebaik-baik amalan itu apa? Wa aujabuhu, yang paling wajib itu apa? As-sujud. Oke, dalam sholat itu terkomposisikan kalam dan juga perbuatan amal anggota tubuh kan? Nah, kalau kalam yang paling baik, kalau amal anggota tubuh yang paling baik apa? Sujud. Karena dalam sujud itu sedekat-dekatnya hamba kepada Rabb-nya. Tapi itu bagi muslim. Percuma kalau orang musyrik sujud dengan Allah tidak diterima. Nah, sebagaimana kalau misalnya kita perhatikan di awal surat pertama yang turun itu apa? Al-A'la. Walaupun ada minoritas ulama mengatakan Al-Mudathir, tapi Al-Muzammil. Tapi Al-A'la yang lebih sahih. Ya. Pertama apa? Ia memikirkan lagi kholak. Katakanlah atau bacalah dengan nama Allah, dengan nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Nah, itu dalam surat Al-Fatihah. Iqra' bismi rabbikal ladzi, dengan nama Rabbmu. Ya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan selesai maha Rabb apa? Khalik, pencipta. Ya, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu paling awal. Paling akhirnya apa? Wasjud waqtarib. Maka sujudlah dan mendekatlah. Oleh karena itu sujud posisi paling amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya. Rahasia lain dari al-alaq ini, al-alaq rahasia lain. Itu yang pertama apa? Iqra'an, membaca. Nah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Mengajarkan dengan qalam, pena. Ini walau alam takwilnya bagaimana kita harus merujuk lagi, tapi di sini ada kaitan antara membaca dengan qalam. Nah, alladzi 'allama insana malam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Dengan apa? Dengan ikhra dan dengan kolam. Itu. Ada, di situ ada semacam sir atau rahasia di situ. Bahwasanya dalam dinul Islam qiraah, membaca dan juga kolam itu penting. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an ini dengan kolam juga, dengan mushaf Utsman dan seterusnya. Dan juga para ulama literatur ini dan kolam, gak ada tahun lain itu gak bisa lagi. Gak mungkin. Walaupun ada ya diada-adakan. Nah, kemudian telah datang juga athar dari Hasan al-Basri, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 100 kitab dan 4 kitab untuk para rasulnya, untuk para nabinya. 100 kitab dan 4 kitab. Allah Subhanahu wa taala menjamak seluruh 100 kitab itu dalam 4 kitab. Menjamak ilmunya tercakup di dalam 4 kitab tersebut. Nah, 4 kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an, ilmu dari semua itu sudah tercakup terkandung dalam Al-Qur'an. Yang di Zabur belum tentu ada di Taurat, yang di Taurat belum tentu ada di Injil, tapi yang di Zabur, Taurat dan Injil pasti ada di dalam Al-Qur'an. Dan yang ada sekarang dari Taurat dan Injil yang bertentangan dengan Al-Qur'an, tentu saja kita pilih Al-Qur'an. Bahkan yang mungkin benar dari Taurat dan Injil pun yang sekarang ada itu tidak boleh kita percaya. Nah, dalam Al-Qur'an, ilmu dalam keluasan Al-Qur'an itu tercakup dalam surat-surat yang pendek. Ya. Surat-surat yang pendek itu kan biasanya makkiyah. Turunnya pada periode Makkah. Karena periode Makkah itu global dulu, menyebarkan Islam secara ajaran yang global, tauhid dulu. Nah itu di situ juga ada isyarat bahwasanya dalam pengajaran Islam itu lebih bagus menyimpulkan sesuatu dulu, global dulu, berikan global dulu, kemudian berikan contohnya secara terperinci. Nah, dari surat-surat pendek dalam Al-Quran itu semua ilmunya tercakup dalam Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu mencakup apa? Semua ilmu dalam surat-surat pendek, kemudian semua ilmu dalam seluruh surat dalam Al-Quran, kemudian semua ilmu dalam 4 kitab, kemudian seluruh ilmu dalam 100 kitab. Tolong dinyalai dong, saya udah merasa hot ini. Tolong bisa di setting lagi. Mungkin ini ada. Di restart. Aku beristirahat aja gimana caranya. Nah, itu yang tadi itu masih ada lagi pengkhususan pengkertimu kalau bilang. Masih ada pengkhususan lagi. Dari 7 ayat dalam surat Al-Fatihah itu tercakup di dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu mencakup seluruh 100 kitab ilmunya yang terkandung dalam itu, hebatnya di situ. Itu riwayat dari Hasan Al-Basri, perkataan Hasan Al-Basri diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga perawi lainnya. Ini dalam kitab Ibnu Taimiyah diriwayatkan, kemudian itu pun menginspirasi muridnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu Muhammad Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mengarah kitab namanya Madarijus Salikin fi Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Namun kitab tersebut tidak direkomendasikan, bukan karena sesat, bukan, tapi karena memang berat istilah-istilah di dalamnya itu, istilah apa ya, istilah berkaitan dengan istilah sufiyah. Kalau istilah kita baca Indonesianya terjemahannya ya agak berat, apalagi Arabnya bagi yang tidak bisa. Dan terjemahan yang ada di Indonesia ini dari cetakan apapun itu semua ringkasan, bukan terjemahan langsung meluas apa adanya, bukan, tapi ringkasan semua. Dari yang cetakan pustaka Al-Kautsar, cetakan lama itu kan itu paling awal cetak Madarijus Salikin. Pendakian menuju Allah. Nah, Madarijus Salikin, pendakian menuju Allah. Itu ringkasan. Kalau aslinya diterjemahkan di Indonesia ini bisa sampai mungkin 2 jilid segini. Atau lebih, 3 jilid. Kalau mau lengkap. Apalagi kalau ada takhrij-takhrijnya. Baik, ada pertanyaan? Akhwat, kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan dikirim, di send. Insya Allah kita mulai pekan depan ihdinash shiratal mustaqim, kita akan membahas tentang hidayah. Dan mungkin di yang halaman ke-8 itu beberapa paragraf akan kita skip dan langsung ke tafsir surat Al-Baqarah setelah insya Allah kita akan. Ya, ikhwan ada pertanyaan atau Kalau nggak ada pertanyaan kita teruskan. Ihdinash shiratal mustaqim. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita teruskan sampai jam setengah sebelas, insya Allah. Walaupun sebenarnya kajian yang ini terpotong 15 menit tadi. Tauhid mulkiyah itu apa? Pertama, tauhid itu adalah ifradullah azza wa jalla fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dari segi rububiyyahnya, uluhiyyahnya, dan asma, nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat Allah itu ada yang terkandung, semua nama Allah subhanahu wa ta'ala mengandung sifat-sifat. Namun terkadang sifat Allah subhanahu wa ta'ala ada yang sifat zat, ada yang sifat fi'liyah. Sifat zat itu seperti tangan. Tangan itu bukan nama Allah. Kemudian ada yang wajah. Itu bukan nama Allah, tapi itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat zat. Zat di sini bukan makna zat yang Indonesia, bukan, beda, pakai D, zat. Ya, maknanya keesaan. Nah, kemudian sifat fi'liyah itu perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat fi'liyah ada yang menjadi asma Allah, atau ada yang terisyaratkan dalam asma Allah, seperti mulkiyah ini. Ya, mulkiyah ini apa artinya? Kepemilikan, kan? Nah, jadi di antara nama Allah Malik, ya, di antara sifat Allah adalah memiliki. Dan sifat tersebut, perbuatan tersebut berkaitan juga dengan tauhid rububiyah. Oleh karena itu tauhid mulkiyah adalah mengesakan Allah dari segi kepemilikan. Nah, mengesakan Allah dari segi kepemilikan itu sudah ada dalam tauhid rububiyah. Dan nama milk atau mulk itu juga ada dalam tauhid asma wa sifat. Jadi tidak, kalau misalnya nanti dikatakan tauhid mulkiyah, harusnya nanti ada tauhid rahmaniyah, tauhid rahimiyah, tauhid semuanya. Jadi lebih baik diringkas saja. Jadi tauhid rububiyah cukup. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Takdir baik atau buruk yang sudah terjadi pada seorang hamba atau makhluk, apakah sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ini tolong akhwat ini besok-besok moga-moga jangan menulis SWT, tapi subhanahu wa ta'ala secara lengkap, atau tidak menulis sama sekali, itu lebih baik daripada arti menulis SWT. Karena SWT subhanahu wa ta'ala pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jika pengagungan disingkat, mengapa anti tidak menyingkat nama-nama Allah sekalian? Enggak? Hah? Pengagungan Allah disingkat SWT. Kenapa? Rahman gak disingkat Ra. Rahim gak disingkat Rahim. R-H-M. Jadi besok-besok tolong jangan tulis SWT. Ada pun sebagian misalnya ada ustad-ustad lain yang menulis itu, ya, pikirkan dengan nalar sendirilah. Pikirkan dengan nalar sendiri terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana sih kita mengagungkan Allah dan Rasulnya dengan SWT, S-A-W-I, R-A. R-A itu Ra, itu nama salah satu dewa untuk Mesir apa zaman dahulu, dan sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kalau seorang hamba tertimpa musibah, apakah musibah tersebut atas keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Bagaimanapun juga sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Bahkan nanti di hadis Arba'in Nawawi itu sudah dicatat. Kita akan dapat apa saja nanti, masir atau tempat kembalinya surga atau neraka itu sudah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan kita. Nah, tapi itu bukan berarti kita ketika kita sudah tahu, sudah meyakini semua itu adalah qadar Allah subhanahu wa ta'ala, qadanya, kita kemudian berpasrah diri atau berserah diri dalam artian kita tidak menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Karena ini kerusakannya akan lebih besar daripada, dan mungkin syubhat sekali ini. Dan itu syubhat seperti ini dialami atau mungkin diprakarsai oleh sebagian ahli tarekat sufiyah, yang mana mereka mengatakan kalau misalnya saya bermaksiat seperti ini, nah ini takdir, saya mencuri takdir, sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya berbuat maksiat apapun, ini berawal dari apa? Dari Yahudi. Dalam surat Al-An'am. Itu ya kaum Yahudi pun, kaum musyrikin dan juga kaum Yahudi. Mereka mengatakan, "Lau syaa Allahumma asyrakna." Andai Allah Subhanahu wa taala menghendaki kami enggak bakal menyekutukan Allah. Tapi Allah menghendaki kita menyekutui ya udah. Berarti kita berbuat syirik, Allah sudah berkehendak. Nah, ini talbis, apa sesuatu yang menipu. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala atur dari qadar, apa yang Allah inginkan itu tidak menjadikan kita berpasrah diri sehingga kita tidak berusaha untuk menjadi lebih baik. Kalau seorang hamba tertimpa musibah, apakah musibah tersebut atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Segala jenis musibah, penyakit, wabah dan segalanya itu semua atas iradah. Meskipun Allah belum tentu ridha terhadap apa yang terjadi. Iradah terbagi menjadi dua. Iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Iradah syar'iyyah itu ada iradah atau keinginan Allah yang bersifat syar'i dan itu hal baik saja untuk hamba-hambanya, bersifat syar'i. Seperti antum beribadah kepada Allah, salat dan sebagainya. Itu atas kehendak Allah secara syar'i. Nah, iradah syar'iyyah itu tidak mesti terjadi untuk semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala menginginkan apa? Menginginkan agar manusia itu taat padanya, ya kan? Iya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Banyak banget yang kafir, bahkan wa in tuti aktsara min fil ardi yudhilluka an sabilillah. Dan ya, jika engkau mentaati mayoritas penduduk bumi, kamu akan mereka akan menyesatkan kamu. Berarti di sini iradah syar'iyahnya adalah Allah hanya menghendaki orang-orang beriman saja untuk beribadah secara syariat. Nah, ada iradah kauniyah. Iradah kauniyah ini ada keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam pengaturannya terhadap alam semesta apapun itu yang terjadi. Baik itu baik, baik itu buruk. Maksudnya entah itu baik, entah itu buruk. Musibah dan sebagainya, kekufuran dan sebagainya. Ini semua iradah kauniyah yang mana tiap-tiapnya memiliki hikmah. Iblis dijadikan kufur itu memiliki hikmah. Fir'aun menjadi seorang mulhid, mengklaim dirinya Tuhan, padahal sebenarnya dia merasa ada Allah Subhanahu wa taala, itu ada hikmah. Kemudian musibah yang terjadi itu semua ada hikmahnya. Nah, segala keburukan itu bukan berarti atas ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi atas iradah, keinginan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauniyah. Nah, sekarang musibah yang menimpa kaum muslimin secara individual itu mayoritasnya adalah ujian. Namun musibah yang menimpa keumuman kaum muslimin termasuk yang soleh di dalamnya itu bukan ujian saja, melainkan azab. Ya. Melainkan agar yang kita dapatkan sekarang, orang-orang soleh kena juga gempa, orang-orang soleh kena juga banjir, itu apa? Ya ujian, benar ujian, semuanya ujian, orang dapat kenikmatan pun ujian, tapi itu juga sifatnya azab. Azab untuk umat ini disebabkan apa? Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Abu Bakar dalam Musnad. Inna nasa idza ra'awul munkara falam yughayyiruhu aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabihi. Sesungguhnya manusia jika mereka melihat kemunkaran kemudian mereka tidak mengubahnya, maka hampir saja Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan, menggeneralisir mereka semua dengan iqab. Baik itu solehnya dan sebagainya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang tahu, mereka sempat dan punya kemampuan memberitahu, tapi tidak memberitahu. Itu maksudnya. Tidak menasihati. Padahal punya kemampuan, punya waktu, punya luang dan sebagainya. Beda halnya dengan jika dalam kondisi tersebut orang-orang soleh tersebut mereka memang tahu, namun mereka tidak mampu untuk mengetahui. Nah, ini beda lagi kondisinya. Nah, yang terjadi sekarang seperti itu. Yang pertama tadi. Banyak orang yang tahu tidak mencegah. Nah, itu fitnah bagi kita semua, bagi Anda juga terutama. Semuanya. Kita sempat mengetahui tentang kebid'ahan, tentang kemaksiatan dan sebagainya. Tapi kita enggak memberitahu, ya. Nah, itulah penyebab Allah Subhanahu wa taala menggeneralisir Allah untuk orang-orang saleh juga. Itu akibat. Dan kenapa Indonesia enggak seluruhnya diazab misalnya, padahal dari sistemnya, dari apa-apanya itu sudah banyak terjadi kekufuran, maka. Karena apa? Karena sebagian orang solehnya memang dikondisikan tidak bisa memberitahu. Hah? Kita mau mengirim surat misalnya ke orang yang memimpin kita, enggak dianggap. Kecuali kok udah punya nama besar, kemudian dengan partai besar, dengan apa? Walaupun dengan surat biasa nggak bisa, kan? Ya, coba kirim surat. Lewat Facebook nggak bisa, Twitter, ya paling di skip aja. Nah, saking banyak komentar tidak tersampaikan. Makanya alhamdulillah masih dilindungi kita secara formal. Nah, mungkin yang terjadi di Aceh, terjadi di Pangandaran, itu mungkin jika memang di sana ada, memang di sana ada orang soleh yang hidup di sana, tapi kena juga, itu mungkin karena merekanya lalai, apa maksudnya, tidak memberikan nasihat kepada orang-orang tersebut. Jadi musibah itu terkadang memang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan sebenarnya kemurkaan, jika kemurkaan itu adalah laknat. Kenapa disebut laknat? Laknat itu lawan kata dari rahmat. Laknat itu artinya adalah at-tardu 'anir rahmah, yaitu pengusiran atau penjauhan dari rahmat. Adapun musibah yang terjadi secara individual misalnya, atau dalam keluarga, ayahnya meninggal, atau sakit, atau kecurian, kemalingan. Nah, itu rata mayoritasnya itu hanyalah ujian, terutama jika terjadi pada orang-orang soleh saja. Maksudnya misalnya dalam keluarga itu memang keluarga soleh, tapi diuji seperti itu. Dan jika satu keluarga itu soleh, misalnya bagus, itu ujiannya jauh lebih banyak daripada yang biasa. Jauh. Yang disangka orang yang misalnya Ustaz Fulan punya keluarga banyak misalnya. Antum tahu misalnya, antum mungkin tahu contoh-contohnya. Punya keluarga banyak, yang satu misalnya kuliah di Madinah, yang satu kuliah di mana, yang satu di mana. Tapi jangan antum kira hidupnya itu enak, senang, ya, udah dapat sedekah banyak dari ininya, dari ininya. Jangan dikira fitnahnya banyak. Ujiannya itu ada sendiri. Jadi tiap-tiap orang ada ujian masing. Dan ujian untuk orang-orang soleh itu atas keridhaan Allah. Hah? Ujian atas orang-orang soleh itu keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai imtihan. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu dialah yang menciptakan khalaqal maut, kematian, ya kan? Wal hayat, dan kehidupan. Kenapa kok kematian dulu yang Allah sebut? Karena asal manusia itu mati. Enggak, tetes air sebelumnya enggak ada. Enggak ada sama sekali. Sebelum ada tetes air kan bapaknya dulu. Sebelum ada bapaknya enggak ada siapa-siapa. Tetes air lagi. Nah, seperti dalam surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana kamu itu kafir terhadap Allah sedangkan dialah yang menjadikan kamu tadinya mayit menjadi hidup, fahyat menjadikan hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang menjadikan, menciptakan kematian kemudian kehidupan. Liyabluwakum, untuk apa? Menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa sih di antara kalian yang paling baik amalnya? Kalau orang soleh dikasih musibah itu bermuhasabah. Tapi kalau orang yang tadi nggak soleh, ya memang kadang ada yang kemudian bermusabah. Sementara mendapat musibah, ya pikirannya ya udah, Ini ujian saja. Ini bukan musibah. Ini ujian saja dari Allah. Tenang. Akhirnya mana ibadah? Saya di depan rumah saya memang ada banjir Ciliwung itu. Ibu saya. Salah satu temannya memang kena banjir. Kemudian mengeluh temannya itu ya kena banjir. Mana apa ini ya Allah kita gitu. Ya Allah sih. Nonton joget-joget mulu pantesan dapat kayak gini. Sekarang TV sih joget doang. Joget doang. TV isinya joget doang. Orang-orang solehnya diam. Kalau orang-orang solehnya mentahdir nanti kira, oh, ngapain di parlemen, ngapain di TV, ngapain masuk TV, nggak boleh masuk TV. Orang-orang solehnya diam. Siap-siap. Azabnya akan datang. Karena kita lebih suka diam daripada memberitahu. Baik, mudah-mudahan berfaedah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.